أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعنها لن سنكين عائشة رضي الله عنها أن قريشا تدهني وقريش iku ahamahum nyusahno ing Quraisy. Iku ahamahum nyusahno ing Quraisy. Apa saknul mar'ati tingkai wong wadon. Apa saknul mar'ati tingkai wong wadon al mahzumiyati kang bangsa mahzum. Perempuan mahzumiyah. Mergane dhewe mencuri allati kang sarokot kang nyolong sapa mar'ah allati kang sarokot kang nyolong sapa mar'ah. Perempuan ini mencuri barang ya yang sudah mencapai nisab untuk dipotong tangan. Jadi orang-orang merasa wah gimana ya kalau nanti dipotong sama Rasulullah ya. Soalnya karena ini orang mulia ya. Ini orang yang punya kedudukan tinggi, status sosial tinggi. Sehingga ini susah kalau ini nanti dipotong tangannya orang-orang. Fagolu mongko ngucap sopo Quraisy. Fagolu mongko ngucap sopo Quraisy. Ngucap gini, man utawi sopo. Siapa ya? Man utawi sopo iku yajetari ubrani. Hah? Oh iya, man utawi sopo iku yukalimu iku ngomongi sopo man, berbicara sopo man fiha ing dalam almar'ah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bermusyawarah, wah siapa ya yang berani apa melakukan negosiasi dengan Kanjeng Nabi supaya tangannya enggak dipotong. Siapa yang mampu nego Kanjeng Nabi? Siapa ya? Pokoknya mau mengucap sapa Quraisy mayyajtari alai illa Usama bin Zaidin hibbu Rasulillah. Man yajtari u ora, maki istifham tapi makna nafi. Mayyajtari u ora, ngono maknane. Tapi asale ngeten man utawi sapa, ngono asline ya. Iku yajetari u iku berani sapa man alaihi ing atase Rasul illa Usama bin Zaidin kecuali Usama bin Zaid. Illa Usama bin Zaidin kecuali Usama bin Zaid. Ini cukup. Ambil ini. Kecuali Usama bin Zaid. Wah, enggak ada yang berani kecuali Usama bin Zaid. Hibbu Rasulillah kang dicintai Rasulillah. Hibbu Rasulillah kang dicintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ono tutup ae. Beri tutupnya saja. Cukup karo tutup ae lah. Wah, siapa yang berani ya? Mereka mengatakan gak ada yang berani melakukan negosiasi dengan Kanjeng Nabi kecuali Usama bin Zaid. Mergane Usama ini dicintai oleh Rasulullah. Abahnya Zaid ya dicintai oleh Rasulullah. Jadi julukannya hibbu-hibbi Rasulullah. Ya. Zaid Usama dicintai Rasulullah, Zaid juga dicintai Rasulullah. Bapaknya dicintai, putrane ya dicintai. Zaid itu awalnya merupakan budake Kanjeng Nabi. Hikmah kepada Kanjeng Nabi. Luar biasa hikmahnya sehingga sangat dekat dengan Rasulullah, dicintai banget sama Rasulullah. Usama juga demikian, dicintai oleh Rasulullah. Fakallamahu mongko gunemi ing Kanjeng Nabi, berbicara ing Kanjeng Nabi sapa Usama. Karena itu setelah itu orang Quraisy meminta pada Usama untuk menego Kanjeng Nabi ya, supaya tidak dipotong tangannya perempuan tadi ini. Tapi bagaimana reaksi Kanjeng Nabi? Faqala mongko ngendika dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasfa'u ana to njaluk pertolongan sapa sira, njaluk syafaat sapa sira fi haddin ing dalam had ana to nyafaati sapa sira fi haddin ing dalam had min hududillah kang saking pira-pira hati Allah taala. Apakah engkau mau memberikan syafaat di dalam hat Allah Ta'ala? Tidak bisa. Hadis ini nunjukkan bahwa hat itu tidak boleh dijalui syafaat. Artinya ketika orang melakukan kriminal, dan kriminal itu sudah ada hukum yang telah dipastikan, hukuman yang dipastikan dalam syariat atau yang disebut hat, maka ini tidak bisa kita memintakan syafaat agar hukuman itu tidak dilaksanakan. Tidak bisa. Ya. Misalnya ada pembunuhan, bunuh kan wajib dikisos. Maka kita tidak boleh meminta syafaat supaya tidak jadi kisos. Tidak boleh nih. Yeah. Karena apa? Karena ini had. Had tidak boleh dijalui syafaat. Karena ini haknya Allah Ta'ala. Tapi kalau wonten-wonten had yang sudah ditetapkan dalam Quran hadis, boleh kita minta syafaat. Misalnya, nek ana wong korupsi, dihukum mati. Nah, korupsi itu tidak ada hukuman hadnya. Ini boleh nanti sampean minta syafaat supaya enggak dihukum mati. Lah kan ini enggak apa-apa. Atau bahkan supaya enggak dihukum sama sekali. Contoh orang pengedar narkoba itu. Enggak ada hukumannya dalam syariat, kudu dihad baru ada. Ya kan? Tapi dihukum positif negara, ya, ada hukumannya. Kalau mengedarkan sampai sekian apa namanya kilogram dibunuh, ya kan gitu. Nah, itu nanti bisa disyafaati. Nah, itu. Jadi yang enggak boleh disyafaati itu kalau berkaitan dengan had. Had min hududillah. Niki enggak bisa sama sekali. Makanya Kanjeng Nabi marah. Kanjeng Nabi enggak bisa. Ya, nek masalah had itu kok dinapaaken? Kok dibatalkan enggak bisa. Kalau hukum Allah enggak bisa dibatalkan. Tsumma qoma nuli, berdiri sinten Kanjeng Nabi. Fahtatoba nuli khutbah sinten Kanjeng Nabi. Fahtatoba nuli khutbah sinten Kanjeng Nabi. Tumakala nuli ngendika sinen Kanjeng Nabi, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraka fihim asyarif taruku wa idza saraka fihim ad-dhaif aqamu alaihil hadda wa imullah law anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqatatu yadaha. Innama ahlaka, angin pasti ini rusak, angin pasti ini hanya mana hanya merusak. Innama ahlaka, angin pasti ini rusak man ing wong, man ing wong, ing umat, ing bangsa. Koblakum kang ing dalem sak durunge sira kabeh. Alladzina. Oh, masyaallah. Innama ahlaka, angin pasti ning rusak alladzina ing wong akeh. Ing umat. Ning koblikum kang ing dalem sak durunge sira kabeh. Apa sing rusak, apa anahum setuhune? Apa anahum setuhune alladzina iku ida saroko ing dalem nalikane mencuri. Ono kanune yo. Kala apa anahum setuhune alladzina iku kanu ono sapa alladzina iku ida saroko ing dalem nalikane nyolong. Bihim ing dalam alladzina sapa asyarifu wong kang mulya, sapa asyarifu wong kang mulya, taruhu mongko ninggal sapa alladzina ing asyarif. Wa idza saraka, lan ing dalam nalikane nyolong mencuri. Bihim ing dalam alladzina sopo ad-dhaifu wong kang lemah, sopo ad-dhaifu wong kang lemah aqamu mongko jumenengno sopo alladzina alaihi ing atase ad-dhaif. Jumenengno itu menegakkan, melaksanakan al-hadda ing had, ing hukuman. Waimullah utawi aimullah iku dadi sumpah ingsun. Waimullah utawi aimullah iku dadi sumpah ingsun. Lau anna Fatimata, Jadi waimu niku kalimat khusus untuk sumpah. Mana nih waimu lo barokai Allah. Barokai Allah itu dari sumpah itu. Jadi utawi barokai Allah itu dari sumpah itu. Lau anna Fatimata lamun tetap apa seduhuni Fatimah. Lamun tetap apa seduhuni Fatimah bintang Muhammadin. Iku sarokot nyolong sopo Fatimah. Iku sarokot nyolong sopo Fatimah lakotok tu. Mokoyek ini memutus sopo yang sun. Muhammad. Lakotok tu mokoyek ini memutus sopo yang sun. Yadaha ing. Yang merusakkan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah jika yang mencuri di antara mereka adalah orang yang mulia, maka mereka tidak menghukumnya. Tapi kalau yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka akan melaksanakan hukuman kepada orang yang lemah itu. Ini jenenge pilih kasih. Tidak ada keadilan secara hukum, ya. Padahal orang di depan hukum itu statusnya sama. Tidak bergantung pada apa namanya? Tidak bergantung kepada keturunan, tidak bergantung pada nasab, tidak bergantung pada pangkat. Semuanya sama. Marah kanjeng Nabi ini. Marah ketika Usama meminta syafaat agar orang tadi yang mencuri tidak dipotong tangan. Marah Rasulullah itu. Kalau padahal yang meminta syafaat adalah kekasih Rasulullah. Biasanya orang itu tunduk pada kekasihnya. Enggak bisa apa-apa kalau kekasihnya yang ngomong. Pasti dia ya. Tapi Rasulullah, kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam, itu kalau yang dirusak adalah hukum Allah, marah dia ya. Enggak peduli siapa yang rusak ya. Itu Rasulullah. Soalnya bahkan beliau mengatakan begini, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Seandainya sapa sing wong lebih mulia daripada Fatimah binti Muhammadin, boten wonten. Ya Rabbi. Itu nyantuk banget. Soalnya itu yang menjadi masyarakat seorang bangsa. Bangsa itu rusak. Itu karena apa? Karena pilih kasih di dalam menetapkan hukum. Pilih-pilih di dalam menetapkan hukum. Tebang pilih istilahnya. Jadi tidak tebang secara keseluruhan, tapi tebang pilih dalam melaksanakan hukum. Kalau orang mulia tidak dihukum, tapi kalau orang lemah dihukum. Ya. Istilahnya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau ke bawah tajam, kalau ke atas tumpul. Tidak berani apa-apa. Ya. Demikian. Dan itu, ya semacam inilah yang menyebabkan bangsa itu runtuh. Karena itulah, di dalam pesantren, di dalam apapun, harusnya tidak ada perbedaan hukum. Antara santri, pengurus, podo kabeh, wong pengurus yo, santri. Jadi rano bedoni. Kalau yang langgar yo tetap kudu di tazir, sesuai dengan aturan yang ada. Gak ada yang kebal hukum, gak ada. Kalau ini marahnya Rasulullah karena apa? Karena kehormatan Allah Ta'ala, karena keharuman Allah Ta'ala dilanggar. Ini yang menjadikan Rasulullah sangat marah. Ya. Tapi kalau masalah apa namanya takziran itu Rasulullah tidak begitu anu. Enggak apa-apa memintakan apa namanya syafaat dalam masalah takziran. Tapi kalau dalam masalah had enggak bisa. Ini sudah pasti. Enggak bisa had itu dimintain apa? Syafaat. Enggak bisa. Negosiasi enggak ada kalau masalah had sudah enggak bisa. Apalagi itu sudah sampai kepada imam, dalam hal ini Rasulullah. Sudah sampai kepada pihak yang berwenang, enggak bisa. Kalau sebelum sampai itu bisa dinegosiasi. Ya, sebelum sampai dinegosiasi enggak apa-apa, wis dimaafno lah wis. Enggak usah apa jenenge rame-rame lah ngaten. Kalau sudah sampai kepada imam, sudah yurfa ilal imam, sudah sampai kepada pihak yang berwenang, tidak bisa disalahkan. Itu hak kata saya ngaten. Nek lintune saged. mutafakun aleh utawi hadis iku mutafakun aleh. Kala jenengan bisa bahas niki di dalam apa bab qadha niki sampean akan bisa menemukan hal semacam ini. Atau sama lihat teng kitab enam ini At-Tahri al-Jinai fil fiqh al-Islami ya. At-Tahri al-Jinai kitab dua juz itu khusus menjelaskan masalah masalah-masalah kriminal dan hukum-hukumnya. Apa saja masalah kriminal yang ada hadnya, mana yang tidak ada hadnya. Dan kalau tidak ada hadnya, sampai mana hukuman itu yang diperbolehkan. Kalau tidak ada hadnya. Kalau had itu hukuman yang sudah digariskan oleh syariat, sudah ditetapkan. Rambu-rambunya wis ada. Tapi kalau takzir enggak ada. Makanya ayo push up wis 50 ora ono nang syariat yo. Man umpamane man yakhruj minal ma'had wa lam yalbis al-qulan suwata fa yajibu alaihi al-push up ora ono. Ora ono ha? Tapi akeh wae iki. Nek metu teko pondok nek wae kuliah ana sing gak songkoan. Iya, sing ana to? Wa minhum sapa? Nanda ni nanda. Nanda iki nanda. Ana ngaji ora? Ana meneh. Ono kuwi. Nek gak gelem songkoan. Soalnya itu jenenge takziran. Takzir itu enggak ada hukum penetapan dalam Quran dan hadis ka ono ning. Iku kena disyafaati, ampun dihukum enggak apa-apa ya, enggak masalah. Sesuai kebijakan imam kan ngoten niku. Lha nek wong biasa push up dihukum push up ping 100 yo enteng. Tapi sing enggak biasa push up ping 10 megap-megap. Lah kan kira-kira niku men bener-bener makane nek sing biasa push up yo hukumane yo 100. 1000 sampe. Nah iku baru terasa iki. Wala sing sugih umpamane dalam kadang sing sugih umpama lho ni ada yang mengatakan ditakzir dengan harta. Nek gak ngaji 1000 enteng. 1000 enteng. Perkane sugih sih. Lawang sakulan sak juta. Ya. Yeah. Wis mulai awal di sisino sedino kok gak ngaji ping 3 3000. Di sisino wis umpama lho iku sing tenanan. Wis gak tenanan ya ora tau bayar. Wala wa an Anas radhiyallahu anhu. Jaran opo gak takziran yo malam Jumat itu. Hah? Lho, takziran kok libur iki? Lomba ya waduh. Dah paginya lomba juga. Masalah ada alasan itu. Yo sing takzir kon takzir, sing roan roan. Ngono Kang Suti. Nah, roto iso mikir lah. Iso ngono ra iso rek. Mutafaqun alaih. Yo sing takzir ya takzir, ora takzir langsung roan. Engko diwaca sik takzirane tret. Ayo bayar-bayar dulu. Ngono. Baru roan. Ngono Kang Suti. Ya. Pakai ini ya. Wala wa anana sinrodi wala ya kabeh gak kang setok eta kan kang setok. Wa anana sin lan sangi Anas radhiyallahu anhu anna nabi ya. Setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulah eling guru kene kan kene kok kon tiket e angel kon. Wakil guru kene. Ayo ngene saiki apa tak tukokno apa kuwi saiki urunan benulan kanggo bajari wong kon piket apa piket dhewe. Bagi ambok. Ya saya ngono tenanan. Tapi ya tetep wae. Ento seminggu wis tenanan maneh. Ngono-ngono kuwi. Kulo prau-prau ben dino ben iso yo. Mari ngaji arek. Sadurunge ngaji lenga ba salat, ngobrak kalau ini sing piket iki. Ya tetep wae. Mari ngaji yo turu jeneng arek. Nek gak diobrak yo tetep turu. Nek ada kesadaran ya. Uru kabeh golehi mbah pun ngono niku nggih gala mutafaqun alaih wa an Anas radhiyallahu anhu anan nabiyya dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku roa melihat jeneng Kanjeng Nabi Nuhomatan ing riak dahak. Fil kiblat ing dalam kiblat. Kanjeng Nabi melihat riak. Riak dahak ya. Dikeluarkan. Oh, tuh. Ada di kiblat masjid. Marah Rasulullah. Fasyakko mongko berat. Fasyakko mongko berat opo dalika mengkunu-mengkunu. Fasyakko mongko berat opo dalika mengkunu-mengkunu. Mengkunu-mengkunu. Ono ni riak. Wujud riak. Wujud riak. Nengkudi. Nengkiblati masjid. Alihi ingatasi Rasul. Alihi ingatasi Rasul. Hatta ru'iya sehingga ditingali opo dalik. Opo berate dalik. Bekasi berat. Bekasi berat. Hataru iya sehingga ditingali opo bekasi berat fi wajihi ing dalam wajah Rasulullah. Rasulullah masuk masjid, di situ beliau melihat ada nukhomah. Nukhomah itu riak. Hatu dahak. Dahak itu ternyata dikeluarkan di dalam masjid lan mengenai temboknya masjid. Marah Rasulullah. Karena masjid itu enggak boleh dikotori. Ya, apalagi ini perkara yang jijikan. Marah kelihatan tampak di wajah beliau kalau beliau marah. Fakoma mongko berdiri sinten Rasulullah. Ora katik ngongkon wong wis Rasulullah. Berdiri sendiri. Fakoma mongko berdiri sinten Rasulullah fahakahu mongko gosok sinten Rasulullah ing nuhomah. Mongko gosok sinten Rasulullah ing nuhomah. Biatihi kelawan tangani astoni Rasulullah. Biatihi kelawan asto-asto itu tangan. Biatihi kelawan astoni Rasulullah. Rasulullah berdiri sendiri langsung nuhomah itu dikerok sendiri sama Rasulullah. Dengan tangan beliau sendiri. Langsung dikerok, dibersihkan. Izalatan lil mungkar. Menghilangkan terhadap kemungkaran. Berarti kemungkaran itu harus segera dihilangkan. Kanjeng Nabi enggak kata nyuruh, langsung dihilangkan sendiri sama Rasulullah. Biar orang-orang tahu. Padahal ini ada Anas yang tahu, ya kan? Enggak nyuruh Anas, padahal Anas bin Malik ini khodimnya Rasulullah. Digosok sendiri sama Rasulullah. Biar orang tahu. Dan wajah beliau marah juga biar orang tahu bahwa yang ini hukumnya enggak boleh. Gini ini hukumnya haram. Mengotori masjid walaupun dengan barang yang suci hukumnya haram. Biar orang tahu, maka marah Rasulullah. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten inna ahadakum setuhune salah sijine sira kabeh. Inna ahadakum setuhune salah sijine sira kabeh iku idza qoma. Ing dalem nalikane ngadeg sapa ahadukum. Iku idza qoma ing dalem nalikane ngadeg sapa ahadukum fi sholatihi ing dalem sholati ahadukum. Fa innahu moko setuhune ahadukum iku yunaji. Iku bermunajat sapa ahadukum. Iku yunaji bermunajat sapa ahadukum rabbahu ing pangerane ahadukum. Wa inna rabbahu lan setuhune pangerane ahadukum. Iku bainahu ing dalam antarane ahadukum wa bainal kiblati lan ing dalam antarane kiblat. Manane pi? Manane manane Allah antara ada di antara dia di antara kiblat manane pi? Manane ngeten. Kanjeng Nabi kan dawuh. Sesungguhnya salah satu kalian ketika berdiri sholat maka dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya Tuhannya ada antara dia dengan kiblat. Maknanya apa? Maknanya Tuhannya ada di antara dia dan kiblat. Maknanya bahwa menghadapnya dia kepada kiblat, ya. Menghadapnya ia kepada kiblat itu bisa menjadikan ia sampai kepada Tuhannya. Ya. Paham? Bukan berarti Allah ada antara dia dengan kiblat. Mereka nilai saya kami selihi. Jadi dia menghadap ke kiblat itu antara ia dengan kiblat itu ada pengerannya. Artinya dia menghadap kiblat itu bisa menyampaikan dia kepada Tuhannya. Dan itu jawaban ulama menanggapi hadis ini. Ada yang mengatakan ini nakdir mudhof maknane inna robbahu ma inna azamata rabbi. Sesungguhnya keagungan Tuhannya ada di antara dia dan kiblat. Ada yang mengatakan begitu. Karena itulah fala yabzukunna, karena yang dimuliakan itu adalah yang di depannya. Fala yabzukunna mongko ojo ngidu teman, jangan meludah teman. Sapa ahadukum salah si jenis sira kabeh. Sapa ahadukum salah si jenis sira kabeh kiblal kiblati ing dalam arah kiblat. Karena itulah jangan sampai meludah ke arah kiblat. Walakin an yasarihi tetapi saking kiwane ahadukum. Au tahta qadamihi utawa ing dalam ngisore telamaane ahadukum. Utawa ing dalam ngisore telamaane ahadukum. Iki nek kan masjid. Ya, nek nang masjid ya ora oleh meludah ke kiri, mergane nanti ya tetap ngotori masjid. Di bawah telapak kaki juga enggak boleh. Itu tetap ngotori masjid. Ya. Kala, fa akhadha mongko. Kala tuma akhadha nuli mengambil sinten Kanjeng Nabi. Toro farida ihi ing pucuke selendangi Kanjeng Nabi. Fabasako nuli meludah sinten Kanjeng Nabi. Fabasako mongko nuli meludah sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalam toro firidai. Sumarodda nuli melipat sinten Kanjeng Nabi. Ba'dohu ing sebagiani ridai. Ala ba'din ingatasi sebagian kang liyo. Pakola mongko ngintiko sinten Kanjeng Nabi. Ngintiko ngeten au yaf'alu uto ngelakoni sapa ahadukum. Hakadha halikoyo mengkini. Au yaf'alu uto ngelakoni sapa ahadukum. Hakadha halikoyo mengkini muttafaqun alaih utai hadis. Iku muttafaqun alaih. Kala atau Kanjeng Nabi terus mempraktekkan langsung. Kanjeng Nabi mengambil ujung pakaian yang atasnya, beliau meludah di situ lalu dilipat atau lakoni seperti ini. Kalau di masjid ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ya. Kalau terpaksa mau meludah, ludah saja di pakaiannya. Ya. Pakaiannya ya di misalnya di tangannya, tuh ngeten iki. Atau kalau pakai imamah, pakai serban, yogi serbannya, ya. Kalau di masjid, kalau ini yang harus dilakukan kalau di masjid. Qala au yaqulu hakadha muttafaqun alaih. Wal amru ta perintah bil busoki kelawan busok meludah an yasarihi saking kiwane wong. Au tahta qadamihi utawa ing dalem ngisore telamane wong. Wa yo al amru iku fima idha kana ing dalem yen to ana sapa wong idza mai ma masaria iku fima idha kana ing dalem yen to ana sapa wong iku fi ghairi masjidi ing dalem saliyane masjid. Fa'amma fil masjid, mongko anapun ing dalam masjid. Falaya besuku mongko ora ngidu sapa wong. Mongko ora meludah sapa wong illa fi thawbihi, kecuali ing dalam pakaiane wong. Illa fi thawbihi, kecuali ing dalam pakaiane wong. Paham nggih? Nah, kalau di masjid itu meludah hanya kepada pakaian. Enggak boleh kalau di masjid meludah di bawah telapak kaki atau di sebelah kiri, karena itu sama hanya dengan ngotori masjid. Babu amri wulatil umur utawi kiku bab nerangno perintah pira-pira wong kang nguasani pira-pira perkara. Pira-pira wong kang nguasani pira-pira perkara artine pemerintah. Perintah wulatil umur, perintah pejabat, jabat wulatil umur itu. Birifki kelawan lemah lembut. Birifki kelawan lemah lembut. Biro'a yahum kelawan piro-piro rakyati wulatil umur. Jadi ini bab nerangkan, memerintahkan kepada para pejabat, kepada para aparat untuk bersifat lemah lembut dalam menangani rakyatnya, dalam berhubungan dengan rakyatnya. ya, berinteraksi dengan rakyat, tangani dengan lemah lembut, karena rakyat yang membayar mereka. Paham ya? Ngoten, aparat penegak hukum ketika menghadapi masyarakat juga hadapi dengan kepala dingin. Jangan hadapi dengan pemukul. Jangan hadapi dengan menggunakan peluru. Peluru tajam apalagi. Ya, peluru karet aja itu menyakitkan, apalagi peluru tajam, membunuh itu nanti. Harus dihadapi dengan kepala dingin. Wong itu rakyatnya, rakyat yang membayar mereka. Kalau di negara kita kan, maka jangan semena-mena. Uripmu itu krono ono rakyat. Inti makan dari uang rakyat. Iya kan? Itu. Kalau para pejabat-pejabat itu, baik perkantoran atau apa, dalam melayani rakyatnya harus dengan layanan yang baik. Karena mereka itu bisa makan krono memperoleh uang dari rakyat. Ngono jane nek gelem mikir ngono gak harus semena-mena pejabat-pejabat niku nggih. Polri, TNI ya juga harus mempunyai sikap lemah lembut kepada rakyatnya. Wong mereka makan dari harta rakyat. Kalau rakyat kecil ya biasanya agak kasar sama orang kecil. Tapi kalau sama orang yang banyak pangkat, halus. Semuanya harus disikapi halus. Apalagi yang rakyat yang kecil itu perasaannya sensitif sekali ya, sensitif banget. Biro ayahum wa nasihatihim lan menasehati wulatil umur. Clear itu. Wa nasihatihim lan apa itu nasehati? Nasehati ro ayahum. Nasehati berarti ngapi no, mengharapkan baik. Wa syafaqotilan ulas asih syafaqo alaihim ingatasi ro ayahum. Wa nahyi lan nyegah an husyihim. Wa nahyi lan nyegah an husyihim sangking. Kala an husyihim sangking. Hus itu menipu lah tambahan yang ada. Sangking menipu ro'ayahum. Watas didilan apa? Watas didilan memberatkan alaihim ingatasi ro'ayahum. Alaihim ingatasi ro'ayahum wa ihmali masolihihim. Lan nyegah sangking menelantarkan biro-biro kemaslahatan ro'ayahum. Wa ihmali masolihihim lan nyegah sangking menelantarkan piro-piro kemaslahatan ro'ayahum. Ya, tidak boleh pejabat kok menelantarkan kemaslahatan rakyat, tidak boleh. Tidak boleh pejabat cuma mementingkan kepentingan segelintir orang. Mengalahkan kepentingan mayoritas masyarakat. Ini cuma mementingkan satu orang. Cuma mementingkan orang yang punya modal, enggak pas. Tapi mengalahkan rakyat. Nggih, mengalahkan mayoritas, memenangkan minoritas. Nah, demi untuk memperoleh sesuatu saja. Enggak boleh. Yang paling diutamakan adalah kemaslahatan rakyatnya. Wal ghaflatilan lali anhum saking ro'ayahum. Lali rakyat ya gak diurusi. Kalau wa an hawaijihim lan saking piro-piro kebutuhan ro'ayahum. Lali santri ini gak diurus. Ngurus gak gelem. Ngurus anak-anaknya, anak buahnya, bodoh nih. Pejabat-pejabat kayak yang tadi udah dinasehati. Yang punya pejabat itu harus benar-benar melaksanakan ya tugas-tugas jabatannya. Ya, harus itu. Kalau jangan lalai kepada yang diurus. Wa'an hawa ijim. Ini latihan kok. Latihan nang pondok ngurus. Kok gak dilatih nang ngomong kok bojone gak diurus piye? Anaknya gak diurus lah piye? Kala wa an hawa ijihim. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid lan rendahno sapa sira. Rendahkanlah Muhammad janahaka ing sayap sira, suwiwi sira. Janahaka ing sayap sira liman marang wa ittaba'aka kang ngikuti sapa man ing sira. Ya Allah. Ittaba'aka kang ngikuti sapa man ing sira. Kala minal mu'minina saking pira-pira wong kang iman, Muhammad bersikap rendah hatilah engkau kepada orang-orang mukmin yang mengikuti engkau. Kanjeng Nabi disuruh bersikap rendah hati kepada rakyatnya. Bukan Kanjeng Nabi lho ya. Kanjeng Nabi pasti bersikap rendah hati tapi tetap diperintahno. Ngaten iki biar menjadi perhatian kepada orang-orang yang merasa punya jabatan. Kanjeng Nabi saja yang susah tawadu diperintah tawadu apa meneh sing duduk Kanjeng Nabi, apalagi orang yang tidak punya sifat tawadu. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Wa yuhtah wa salat bari ngono. Engko sing tak sing turu moro-moro tangi ngadeg kok koma. Enggak sadar. Ya man, ha? Sing arep mulih bukan man. Moro-moro komat. Inna Allah sedune Allah. Angile sapa iki jenenge? Andri. Sah. Andrian sah. Mesti ono sah sae Palembang. Ha? Amu seh tok sing gak musih sah. Palembang. Apa ya rahasianya? Hari Said sah gak ada ya? Kau Palembang juga Hari Said? Apa rahasianya? Apa ini yang Palembang? P. Andri, apa rahasianya kok ada sah-sahnya? Hah? Firman, ya tambahi sah. Tambahi sah. Kok gak tambahi apa? Ya. Sah kan? Wala innallaha nek cara basa anu sahi marane raja raja antri apa artine antri ha laro tuh iki karo manane johar sah ora ono ya Bugis ya basa suku apa Bugis ya gaya Bugis teko kene innallaha sedene Allah iku ya muru perintah sinten Allah. Al-Bugisi ya. Sama Tamrin. Ini Tamrin. Ah, ini Tamrin. Nah, itu mana? Ulangan jenenge. Tamrin kan ulangan. Ujian. Gala biar lulus dia itu diuji terus. Tapi kapan-kapan lulus ya, men kok diuji terus ya repot. Inna Allah sinten Allah. Iku ya muru Tamrin membiasakan mana. Kalau bu yang dimaksud apa? Apa supaya biasa saja anak soleh, apa biasa terus. Inna Allah hasatuni Allah iku ya'muru perintah sinan Allah bil adli kelawan adil. Adil dalam segala urusan, adil. Allah perintah adil, kita enggak boleh sifat apa namanya pilih kasih. Ngerti pilih kasih? Cara wong Jawa pilih kasih. Artinya memihak. Memihak sebagian orang yang disenangi. Kalau ini yang melakukan pelanggaran hukum, ya diapa-apakan. Tapi kalau ini yang lakoni langsung cekal, cekal, cekal, cekal, langsung di penjara. Tapi kalau ini yang lakoni, nah, ijenengi pilih, kasih, memilih kekasih, tebang pilih sebenarnya. Walau wafidjana haka, liman, zaman itu biasa merasakan kadang hal yang demikian ini. Di negara kita saja bisa dirasakan ya, entah apa yang terjadi, wallahu a'lam. Inna allaha sedunia Allah iku ya'muru perintah sinan Allah bil adli kelawan adil wal isanilan agawi bagus. Allah perintah berbuat baik kepada sesama manusia. Wa ita idil kurbah lan paring wong kang duweni kekerabatan. Artinya silatur rahim. Jadi sedekah sing apik itu kepada orang yang masih ada hubungan kerabat. Jangan jauh-jauh supaya ini punya apa namanya aspek lain selain aspek sedekah juga punya aspek apa namanya silaturahim itu api sedekah kepada kerabat. Wa yanha lan nyegah sinten Allah anil fahsya isangking fahsya perbuatan keji fahsya niku. Jadi maksiat-maksiat yang agung itu namanya fahsya kaya to zina naudzubillah. Itu namanya fahsya. Kala liwat mana ya homo itu fasha wal mungkar mungkar pokoknya perkara sing diingkari syariat wal baghilan kedzaliman Allah melarang. Kala ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah larang kedzaliman. Ya'idukum nuturi sinten Allah ing sira kabeh nuturi nasihati sinten Allah ing sira kabeh la'alakum supaya sira kabeh iku tetek karuna tompo pitutur sapa sira kabeh sadar sapa sira kabeh la'alakum supaya sira kabeh iku tetek karuna iku tompo pitutur sapa sira kabeh sadar sapa sira kabeh ala dadi kadang kita perlu ono mau itu supaya kita sadar. Bagaimanapun juga manusia itu sulit menasehati dirinya sendiri. Sulit manusia itu menasehati dirinya sendiri, kesulitan. Karena itu kita penting kadang-kadang untuk sowan kepada ulama minimal seminggu pisan nek wis nang omah ngaji, minimal seminggu pisan ya ono ngajine. Kalau sampean manti pulang seminggu pisan ono ngajine. Ono ngajine kan. Nek gak disempatno gak kira sempat. Nggih kudu ana waktu untuk ngaji. Untuk nomboni ati. Nggih, untuk nomboni ati kudu ana walaupun cuma seminggu sekali. Cara cedek-cedek ngono. Saulan pisan alumni kok kon rene ngono ya. Cedek-cedek tapi adu-adu. Palembang, Kalimantan wae. Ati rene pisan saulan pisan iki ya pikir-pikir. Biayanya sudah kalau naik pesawat lebih 1 juta ya. Anik, gala. Kalau pondok-pondok lain itu punya pengajian setiap 1 bulan sekali untuk mengumpulkan alumni. Selain demi silaturahim, juga untuk memberikan wejangan-wejangan pemasukan kepada para alumni supaya enggak lali ilmu nih. Karena hati nek gak diberi makan, ya lapar. Kalau lapar, enggak bisa bergerak apa. Ya kan? Sama seperti zaman lapar, tubuhnya gak bisa bergerak. Sama ketika hati lapar, maka hati tidak akan bisa bangkit, gak akan semangat melakukan ibadah. Ya Rabbana يا رسول الله.